satu terkasih. Kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengingat setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewa. bersama, oh, di sini.